الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat, jemaah majlis ta'lim Masjid Al-Ittihad dan pendengar Radio Hidayah dimanapun antum berada, rahimakumullah. Menyamakan Allah atau menyamakan seseorang atau suatu makhluk sama dengan Allah cukup dalam satu poin mengeluarkan orang dari agama Islam. Kita samakan sesuatu setara dengan Allah, tidak banyak yang kita samakan, dalam satu poin saja penglihatannya sama dengan penglihatan Allah, bisa menerawang ke alam gaib. Cukup satu poin itu saja mengeluarkan seorang dari agama Islam. Ketika seseorang mengatakan tangan saya sama dengan tangan Allah, bisa mengeluarkan dia dari agama Islam. Hati-hati. Kuncinya gampang. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ayat yang kita hafal itu, yang telah Allah mudahkan kita untuk menghafalnya. Karena ayat yang paling hafal oleh muslimin, kaum muslimin setelah Al-Fatihah, qul huwallahu ahad. Di situ inti tauhid. Setelahnya qul a'udzu birabbin nas, namun masih banyak juga orang yang salah membacanya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, salah. Ma-nya pendek. Namun kebanyakan hafalan kaum muslimin ma-nya menjadi panjang, mungkin terobsesi oleh maliki yaumiddin. Yang benar dalam annas maliki yaumid malikin nas. Adapun maliki yaumiddin bisa dibaca panjang, kadang-kadang bisa dibaca pendek. Ada dua riwayat. Maliki yaumiddin kadang-kadang dibaca maliki yaumiddin, dibaca pendek. Ada dua riwayat dalam masalah ini. Namun yang lebih banyak adalah panjang. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Tadi imam membaca akhir daripada surah Al-Kahfi, yang pas dengan judul kita sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan wahai Muhammad, katakan kepada manusia, katakan kepada umatmu, katakan kepada jin dan manusia, innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya saya manusia seperti kalian. Lihat, Nabi mengatakan saya manusia seperti kalian. Berarti standar Nabi Muhammad, standar manusia normal seperti kita. Mata Nabi Muhammad ya seperti mata kita. Kemampuan melihatnya ya seperti kita. Telinga Nabi Muhammad, telinga manusia standar. Kemampuan mendengarnya ya kemampuan standar manusia. Kemampuan berjalan Nabi Muhammad ya manusia. Berlari ya manusia. Ana basyarun mithlukum. Saya manusia seperti kalian. Haus, lapar, perlu makan, perlu minum, perlu istri, perlu anak, perlu minum-minuman yang baik untuk kesehatan, berobat apabila sakit. Manusia seperti kalian, seperti kalian. Nabi Muhammad manusia seperti kita. Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada manusia, kepada kita, saya manusia seperti kalian. Maka apabila ada orang yang menyatakan dirinya tidak seperti biasanya, di luar kodrat manusia, itu kira-kira kekurangan apa kelebihan? Contoh, saya punya seorang teman mengatakan, teman saya ini punya indera keenam, Punya indera keenam. Orang lain tidak bisa melihat, dia nampak ada anak kecil bergelantungan di pohon itu, ada yang hitam di atas lemari, ada yang lalu lalang di rumah, ada monyet bergelantungan, ada nampak oleh dia yang tidak nampak oleh orang lain. Kira-kira yang seperti ini kekurangan apa kelebihan? Ini poin ilmiah, ini poin ilmiah. Kurang apa lebih orang yang seperti ini? Tergantung yang menjawab. Kalau yang menjawabnya orang yang bertauhid, dia mengatakan ini kekurangan. Kenapa? Anda sudah tidak standar lagi. Anda sudah tidak standar lagi. Standarnya manusia biasa, gak mampu melihat alam gaib. Anda ketika mampu melihat alam gaib, Anda sudah tidak standar lagi. Sudah di luar jalur standar, udah gak benar, kurang. Dan kalau ditanya dukun atau yang suka ilmu perdukunan, dia mengatakan mantap, ini kelebihan. Kenapa dia katakan kelebihan? Kenapa dia suruh kita merawat anak kita yang seperti itu? Karena dia capek carinya, lama banyak pengorbanannya baru dapat. Anak ini gak pakai pengorbanan dapat. Nah, kan hebat tuh. Dia pergi bertapa, pergi mempersembahkan ini, pergi berendam ke tempat-tempat angker, pergi ke gua-gua aneh. Itu untuk agar jin itu mau berteman dengan dia. Menjadi kawannya. Biar ada komunikasi. Sekarang ini anak gak perlu pakai bertapa, tiba-tiba ada jin yang mau berteman sama dia. Kan hebat nih. Oh, dirawat ini bu, suruh rawat sama dia. Kata orang-orang yang suka ilmu perdukunan, ini adalah kelebihan. Oleh karena itu dia sebut indera keenam. Maka orang yang menamakan penampakan itu dengan indera keenam sama dengan ilmu perdukunan, atau terobsesi oleh ilmu perdukunan. Itu bukan indera keenam. Itu bukan manusia normal. Karena mata manusia normal hanya bisa melihat yang ada di sekitarnya. Yang belakang aja gak bisa lihat. Kalau yang di belakang sekarang mencibir saya gak tahu dia mencibir saya. Kalau ada, mudah-mudahan gak ada. Saya gak tahu karena di belakang saya. Mata saya hanya ada bisa di depan. Berarti kalau kita bisa melihat makhluk gaib, itu ada mata yang numpang di mata kita. Mata siapakah gerangan? Jawabannya mata jin. Oleh karena itu saya belum pernah bertemu orang yang disinyalir indera keenam di rukyah yang tidak ada jin di dalam badannya. Belum bertemu. Seluruh orang yang pernah saya temui disinyalir punya indera keenam, baik anak-anak atau dewasa, ketika kita bacakan Al-Quran, jinnya kepanasan. Dan yang terakhir, baru 2 bulan terakhir, kita merukyah orang yang mampu melihat dari kecil, mampu melihat. Sekarang umurnya mungkin saya perkirakan sudah 48 gitu tahun. Orang banyak mengatakan kepada dia, rawat bu, ini bu, bisa begini, segala macam. Tapi alhamdulillah dia tidak suka yang begitu-gitu. Bahkan dia ketakutan terus hidupnya. Maaf, bukan 2 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. Ada satu orang lagi, salah ibu ini. Orang Medan. Semua yang bisa melihat alam gaib itu kekurangan. Kenapa? Dia bukan manusia biasa lagi. Sudah di luar kebiasaan manusia. Tidak normal, bukan normal ini. Kekurangan. Karena yang benar adalah manusia standar. Itulah manusia yang benar. Kalau sudah di luar standar, itu bukan manusia yang benar. Nabi Muhammad mengatakan, innama ana basyarun mislukum. Jadi Nabi Muhammad tidak bisa mengetahui mana benda yang hilang ada di mana. Saya kalau tidak salah, kita semua insya Allah tahu, dan saya pernah berbicara bahwa pernah suatu saat Aisyah kehilangan kalung. Nabi tidak bisa membaca. Nabi tidak suruh ambil ember sama bunga-bunga gitu. Bukan itu yang disuruh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW menyuruh kaum muslimin, para sahabat, cari. Mungkin di balik daun-daun, barang-barang, enggak ketemu. Sampai malam enggak ketemu juga. Tuh, manusia biasa. Manusia biasa, manusia yang standar, kalau kehilangan barang mencari. Manusia yang tidak biasa, tidak standar, tidak normal, kalau kehilangan barang, ngambil ember, ngambil air, ngambil bunga-bunga. Itu tidak normal lagi. Nabi Muhammad orang manusia normal seperti kita. Qul innama ana basyarukum mislukum. Saya manusia seperti kalian. Oleh karena itu, kalau ada orang menyatakan dirinya sesuatu, ternyata yang sesuatu itu lebih daripada manusia biasa, kita mau bertanya, ini apa ini? Kemungkinannya hanya satu. Dua, Anda berbohong atau Anda punya teman dari makhluk halus. Oleh karena itu, ada dukun beneran, punya teman jin, ada dukun palsu. Iya kan? Banyak kan? Ketahuan dukun palsu. Berarti dia bohong aja. Bapak ibu kaum muslimin, sudah berapa banyak cerita orang-orang yang ditipu oleh para dukun, bayar ini bayar itu, enggak ada satu pun. Saya punya seorang teman bercerita, dulu ketika kami masih suka ilmu perdukunan, kami punya keponakan yang sekolah di Babus Salam, lalu kemudian tiba-tiba di malam hari keponakan kami itu hilang. Enggak ada yang tahu kemana dia pergi. Akhirnya kami sekeluarga pergilah ke dukun bertanya. Setelah dukun itu melihat segala macam, oh dia ambil keputusan, keponakanmu sebenarnya gak kemana-mana, dilarikan bunian. Dia ada di belakang kompleks pondok pesantren Babus Salam itu. Jadi gimana cara mengetahuinya Pak, melihatnya? Bunian tidak bisa dilihat kecuali dengan cara berjalan mundur. Akhirnya kami sekeluarga minta izin kepada yang punya pesantren Babus Salam untuk menebas seluruh semak-semak yang ada di belakang pondok pesantren itu. Ya maulah pondok pesantrennya, ya kan? Nebas semak-semak yang di belakang pondok pesantren. Lalu kemudian kami berbaris masing-masing memegang kaca, berjalan mundur. La ilaha illallah. Adakah manusia sebodoh ini? Ya, kita akan bodoh kalau kita percaya kepada mereka. Gak ketemu juga. Seminggu kemudian ponakannya malam-malam tiba-tiba ada lagi di pesantren itu. Seminggu. Ketika ditanya, kemana kamu? Jalan-jalan ke Padang. La ilaha illallah. Inilah, dan banyak cerita kalau kita ingin bercerita, banyak cerita. Seorang ibu-ibu datang ke paranormal, para peramal, dibacalah tangan ibu itu. Apa kata para peramal ini? Bu, nasib ibu bagus, bu. Ibu akan bertemu dengan suami yang gagah, punya anak 5, rezeki ibu kelihatannya bagus. Ibu itu bertanya, Pak, kalau begitu suami sekarang yang jelek ini mau saya kemanakan? Ada orang lagi diajak temannya untuk pergi ke dukun, bertanya SIM-nya yang hilang, STNK-nya yang hilang. Kawan ini bilang, jangan percaya kepada mereka, mereka pembohong, mereka pendusta. Oh enggak, saya percaya, kata temannya. Baik, aku temani kamu untuk menunjukkan kepadamu bahwa dia pembohong. Maka pergilah kawan kenalan ini dengan kawannya tadi. Yang ini tidak bermaksud bertanya, tapi ingin membuktikan bahwa dukun itu pembohong. Kalau itu boleh. Kawan pun bertanya, Pak, saya begini, TNK saya hilang, dukun itu pun lalu menerawang alam gaib, membaca mantra-mantra, oh sim kamu ada di daerah sana, di sini ditunjukkan tempatnya. Lalu kawan ini pun bilang, saya juga datang dengan keluhan yang sama pak, sim saya hilang. Lalu dukun itu kemudian membaca lagi, menerawang lagi, kemudian menunjukkan, sim kamu ada di sana, tunjukkan tempatnya oleh dia. Begitu keluar dari rumah dukun itu, kawan ini ngomong sama kawannya, saya sudah tunjukkan kepadamu, bapak dukun itu pembohong, sim yang saya tanya ada di dompet saya. STNK yang saya tanya ada di dompet saya ini. Berarti dia bohong. Enggak benar. Karena kaedahnya semakin dekat sinyalnya semakin bagus. Ya kan? Sesuatu yang semakin dekat sinyalnya semakin bagus. STNK ini dekat dukun itu sinyalnya bagus harusnya. Begitu dia terawang kok kan dekat sini itu. Gitu. Harusnya kan gitu. Ini yang dekatnya enggak punya sinyal apalagi yang jauh. Banyak cerita. Namun yang membuat kita yakin ke akidah, keyakinan. Oleh karena itu sering sekali kalau orang akidahnya sudah salah, akidahnya sudah tidak benar, logikanya enggak jalan. Tukang biar selamat membangun rumah digantung pisang. Apa hubungannya tukang selamat dengan pisang? Mendingan chevron kalau mau selamat pakai safety, pakai tali pengaman, ya kan? Pakai helm keselamatan itu logis. Tapi kalau kemudian agar tukang selamat yang digantung pisang, apa hubungannya keselamatan tukang dengan pisang? Enggak ada hubungan sama sekali. Akidah. Akidah. Kalau mau selamat tinggal di rumah ini, ketika membangun pondasi darahi dengan darah ayam. Apa hubungan selamat tinggal di rumah dengan harus didarahi darah ayam? Apa hubungannya? Tidak ada hubungan kecuali akidah, keyakinan. Oleh karena itu, keyakinan yang benar akan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang benar. Keyakinan yang batil akan mengantarkan manusia kepada pekerjaan yang batil. Seluruh orang-orang yang menyatakan dirinya wali, dia pasti berdusta. Dan seluruh orang yang menyatakan gurunya wali, dia pasti berdusta. Karena dia dapat sertifikat wali dari mana? Perlu pertanyaan ilmiah. Anda dapat sertifikat wali dari mana? Karena saya juga mau. Saya juga mau jadi wali kan? Bapak mau jadi wali pak? Wali Allah mau gak? Mau. Pasti ada sertifikatnya. Dari mana tentang sertifikatnya? Tanya dia, Pak Wali. Pak Wali, bukan wali negari ya. Wali Allah katanya, mana sertifikat walinya? Dari siapa dapat sertifikatnya? Apakah turun malaikat Jibril membawa berita dari langit, Anda adalah wali Allah atau bagaimana? Atau ada orang serban putih, serba putih, jubah putih, kaos kaki putih, jenggot putih, datang kepada Anda kemudian mengatakan Anda adalah wali Allah dan kemudian menghilang. Itu jin, Pak. Yang pakai-pakai menghilang itu jin. Bukan malaikat Jibril yang seperti itu. Karena malaikat Jibril habis tugasnya. Berarti kalau dia mengatakan saya wali Allah, dia berbohong. Dari mana dapat sertifikat wali itu? Sebab sama dengan orang yang menyatakan gurunya wali Allah. Dari mana dia dapat keterangan bahwa gurunya adalah wali Allah? Adakah manusia yang tahu dia adalah wali Allah di permukaan bumi sekarang ini? Karena telah turun kepadanya berita dari langit berasal dari malaikat Jibril. Tidak ada. Makanya yang seperti itu adalah dunia bohong-bohongan. Dunia tipu-tipuan. Hanya orang-orang bodoh, lemah iman yang percaya dengan hal yang seperti itu. Kalau toh kemudian suatu saat kebetulan terjadi, itu yang kita sebut dengan kebetulan. Walaupun tidak ada kebetulan dalam pengaturan Allah terhadap dunia dan segala isinya. Semua menjalani takdir yang ditentukan oleh Allah. Tidak ada proses kebetulan. Kebetulan itu bahasa kita saja. Enggak direncanakan dapat itu namanya kebetulan menurut kita. Tapi perjalanan alam tidak ada yang kebetulan. Karena kalau kebetulan berarti terjadi tanpa ada yang mengatur. Sementara seluruh yang bergerak di permukaan bumi ada yang mengatur. Sampai satu buah daun yang harus turun dari pohonnya karena sudah lapuk, harus minta izin kepada Allah dan izinkan Allah untuk turun, baru dia turun. Tidak ada yang kebetulan di permukaan bumi ini. Cuma dalam bahasa kita ada yang namanya kebetulan. Menurut kita, saya tidak ada niat, kebetulan ketemu dia. Kebetulan, menurut kita. Kalau kemudian para tidak normal itu, para orang tidak pintar itu menyatakan sesuatu dan ada, itulah yang menurut kita mungkin kebetulan, atau mungkin dia dapat berita benar dari jin. Namun pasti yang tertipu lebih banyak daripada yang tidak tertipu. Karena sifat mereka, kata Allah, affak, para pendusta, athim, pelaku dosa. Dan yang jin yang mau berteman dengan mereka, aktsaruhum kadzibun, kebanyakan mereka berdusta. Jadi sudah dunia tipu menipu sudah. Semoga Allah tabaraka wa taala menjaga akidah kita untuk menjadikan seseorang, siapapun dia, punya kemiripan dengan Allah dalam hal apapun. Apabila kita yakini seseorang sama dengan Allah, bisa melapangkan rezeki, bisa menjaga kita dari mara bahaya, bisa mendatangkan jodoh kita, bisa mendatangkan ketenangan hidup dalam rumah tangga kita, bisa memasukkan kita ke surga, bisa mencari barang hilang, itu sama dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Menyamakan seseorang dengan Allah, karena Allah yang bisa mengetahui semua ilmu gaib. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjaga kita untuk terperosok ke dalam yang namanya kesyirikan. Terperosok ke dalam satu poin kesyirikan sama dengan terperosok kepada seluruh kesyirikan, karena sama-sama membuat orang keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min thumma na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana biasa, waktu yang ada setelah ini kita gunakan untuk bertanya jawab. Kalau seandainya Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan yang saya memiliki jawabannya dari Al-Qur'an dan hadis, maka insyaallah kita akan jawab. Silakan, Pak. Ada beberapa orang di pesantren pada umumnya Ustaz yang kebal atau tahan dengan pisau atau dengan api. Sebagaimana kita ketahui kalau di pesantren itu tentu orangnya lebih soleh mungkin ini ya. Apakah ini termasuk juga maksiat atau syirik juga ini? Baik. Baik. Ada orang di pesantren setelah belajar zikir ini tahan pisau. Baik. Kita contoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tahan pisau enggak? Apa buktinya Nabi Muhammad enggak tahan pisau? Hah? Giginya rontok. Kenapa? Kena panah. Jangankan panah, di Taif Rasulullah cuma dilempari batu. Berdarah enggak? Cuma lemparan batu loh, Pak. Dilempar batu, kena kaki berdarah, kaki Nabi Muhammad. Oh, berarti zikir Anda lebih hebat daripada zikir Nabi Muhammad? Zikir Nabi Muhammad enggak sampai dia tahan pedang. Bahkan enggak sampai tahan lemparan batu, berdarah juga. Anda berzikir sampai tahan pedang, sampai tahan lemparan batu. Lebih hebat dari Nabi Muhammad? Mustahil. Mustahil. Lihat, Nabi Muhammad manusia standar. Standar. Basyarun mithlukum, innama ana basyarun mithlukum. Ini ayat yang luar biasa. Kalau kita tadabur dia, kita melihat penyelewengan yang luar biasa dalam akidah umat dengan ayat ini saja. Kul innama ana basyarun mithlukum. Katakan bahwa saya manusia seperti kalian. Ya seperti kita, kena pisau luka, kena batu bisa luka, seperti kita. Kalau sudah ada manusia yang kena pisau tidak bisa luka, itu berarti sudah manusia yang tidak biasa lagi. Tidak biasa bukan kelebihan, kekurangan. Begitu. Memang saya tahu bahwa di beberapa tempat ada pesantren-pesantren yang seandainya hafal buku ini ditunjukkan zikir dan mantra untuk bisa tahan senjata tajam. Hafal ini itu ditunjukkan amalan-amalan yang bisa membuat dia tahan dibakar oleh api. Ya. dan seterusnya dan seterusnya, bisa terbang di udara dan semacamnya. Semua itu permainan jin. Dan ulama-ulama mereka, kita pinjam istilah ulama walaupun mereka bukanlah ulama, telah menyatakan bahwa mereka bermain dengan jin. Sehingga ketika akan ada seminar nasional, mereka katakan kami sudah kerahkan 7.000 jin untuk mengawal seminar tersebut. Berarti kan dia nyatakan. Dan saya tahu orangnya sampai sekarang. Cuma saya gak mau nyebut orangnya. Cukuplah kesesatan saja yang kita sebut. Karena soal nama kadang-kadang kita bisa membuat sesuatu yang tidak baik. Dia nyatakan bahwa seminar kita ini akan dikawal oleh 7.000 jin. Kan berarti dia iklankan, saya bersahabat dengan jin. Sementara di dalam Al-Quran Allah terangkan, wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rohaqa. Dan sekelompok manusia akan minta tolong kepada sekelompok jin, maka jin itu akan menambah kepada mereka kesesatan. Surat Jin ayat 6. Berarti dia tidak malu lagi menyatakan dirinya sesat. Ketika dia memproklamirkan seminar kita akan dikawal oleh 7.000 jin, berarti dia nyatakan dirinya berteman dengan jin dan jin menyesatkan saya, kan itu artinya. Kalaulah boleh minta tolong dengan jin, pasti minta tolong yang pertama itu Nabi Muhammad. Gak perlu jihad pak, gak perlu luka-luka, gak perlu ada sahabat yang wafat, gak perlu jantung Hamzah bin Abdul Muttalib disobek-sobek, dimakan. Untuk apa mati semua itu? Mus'ab bin Umair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ja'far bin Abi Talib. Untuk apa semua gugur di medan jihad? Kalau boleh berteman dengan jin, gampang. Suruh aja jin itu masuk ke dalam tubuh orang kafir kesurupan semua. Cukup satu orang aja yang pergi nebas-nebas leher, selesai kan? Selesai. Tapi Nabi Muhammad tidak menggunakan jin. Oh saya pakai Al-Quran. Apa contoh Al-Qurannya tuh? Nabi Sulaiman minta tolong kepada Ifrit untuk mengangkat singgasana. Sulaiman, kamu mau mengamalkan ayat itu? Iya, saya mengamalkan ini. Silakan hidup di zaman Nabi Sulaiman. Jangan hidup di zaman Nabi Muhammad. Karena syariat itu untuk syariat di zaman Nabi Sulaiman. Dan itu pun untuk Nabi Sulaiman aja, bukan untuk yang lain. Kalau kamu mau mengamalkan ayat ini, silakan hidup di zaman Nabi Sulaiman dan menjadi Nabi Sulaiman. Adapun di zaman Nabi Muhammad itu tidak berlaku. Syariat yang ada sebelum Nabi Muhammad, kalau bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad, syariat yang lama batil. Syariat yang dipakai syariat yang baru. Di zaman syariat Nabi yang lalu, boleh manusia sujud kepada manusia. Bahkan Allah menyuruh malaikat dan jin untuk sujud kepada Nabi Adam. Di syariat Nabi Muhammad itu haram dan syirik dan kufur. Nabi Ya'qub, istrinya, dan 11 orang anaknya sujud kepada Nabi Yusuf. Silakan baca akhir surat Yusuf. Fakharru lahu sujjada. Mereka semua sujud kepada Nabi Yusuf. Halalkah sujud? Tidak halal sujud kepada manusia. Seandainya saya diperintahkan untuk menyuruh orang sujud kepada seseorang, maka yang saya akan perintahkan itu istri sujud kepada suaminya. Allahu Akbar. Kalau seandainya boleh, menghinakan diri dengan cara sujud. Sujud kita menghinakan diri gak pak? Iya. Tidak ada gerakan ibadah yang lebih menghinakan diri melebihi sujud. Tempat yang kita injak dengan kaki kita, disitulah kita letakkan wajah kita. Kalau boleh, kata Nabi Muhammad, saya perintahkan orang, seseorang sujud kepada seseorang, yang pertama saya perintah itu, istri sujud kepada suami. Sebegitunya bu, perintah menghormati suami. Kita berada di suatu zaman, di suatu negeri, yang mana kaum wanita sekarang tidak ingin melakoni itu. Tidak ingin merendahkan dirinya di depan suaminya. Padahal itu perintah agama. Cuman gak boleh sujud. Tapi tetap wanita harus patuh kepada suaminya. Dan itu syarat mutlak baginya untuk masuk surga dari seluruh pintu yang ada. Dari seluruh pintu yang ada. Kata Rasulullah SAW tentang wanita, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah sholat 5 waktu, telah puasa Ramadan, telah menjaga kemaluannya daripada berzina, dan telah taat kepada suaminya, akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke surga dari pintu manapun yang kamu inginkan. Saya yakin ibu-ibu di belakang semua sudah sholat 5 waktu, sudah puasa Ramadan. Saya yakin ibu-ibu di belakang semua sudah menjaga kemaluan. Tapi saya belum yakin ibu-ibu di belakang sudah taat kepada suaminya. Belum yakin. Eman-eman bu, kalau 3 sudah, tinggal yang 1. Akan masuk surga dari pintu manapun yang kita mau. Kita yang milih mau pintu mana kita masuk. Hanya 4 syarat. 3-nya sudah, tinggal 1. Tinggal 1. Kemana saya ngomong kok sampai situ pertanyaan Bapak tadi? Mohon maaf Pak. Mohon maaf. Ya, saya sering gitu terbawa arus. Silakan ibu-ibu, sebagaimana biasa satu di belakang, satu di... silakan Bu. Ada mikrofon di belakang atau tidak? Sebentar Pak. Peraturan kita satu di depan, satu di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peraturan berikutnya, kalau bertanya enggak pakai assalamualaikum. Lanjut aja. Silakan Bu. Begini Ustaz, saya pernah dengar, maaf kalau saya salah kata-kata yang saya keluarkan. Mm-hmm. Ada, saya mendengar seseorang sholat di sini, tapi begitu selesai sholat, dia tahu apa kejadian di Mekah, kemudian surat apa yang dibaca oleh imam di Mekah, di Masjidil Haram. Mm-hmm. Kemudian saya kalau tidak salah itu namanya wara, apa ya Ustaz, saya takut salah itu. Iya. Apakah ini termasuk salah satu gaib atau bagaimana Ustaz? Oh iya. Yang kedua, di tempat saya mengajar ada teman saya punya seorang anak masih kecil. Emang dari kecil dia istilah kata tadi Pak Ustaz yang tidak tepat tadi, mempunyai indera keenam. Mm-hmm. Dia melihat makhluk gaib. Mm-hmm. Sampai sekarang dia masih terbawa. Sekarang dia sudah kelas 1 SD. Mm-hmm. Tapi dia masih takut kadang ke sekolah, karena di sekolah itu katanya banyak sering makhluk halus itu mengganggu dia pulang-pulang sekolah, badannya sudah biru-biru dan segala macam. Mm-hmm. Ustaz. Mm-hmm. Ini bagaimana cara pengobatannya Pak Ustaz? Baik. Saya tanya sama orang tuanya. Orang tuanya sudah mencoba ke beberapa cara Ustaz ya, termasuk pada rukiah juga, tapi masih juga belum Ustaz. Baik. Karena Ustaz tadi pernah mengatakan pernah mengobatin orang seperti ini, apakah boleh saya sarankan dia berobat kepada Ustaz? Terima kasih. Baik. Biar di situ Bu, biar di situ aja. Pertanyaan pertama. Dia sholat di sini, kemudian setelah sholat dia tahu apa yang dibaca orang di Mekah. Baik, saya sholat di Masjid Ittihad ini, lalu saya katakan, Bu, tadi sholat asar di tadi sholat maghrib di Mekah itu imamnya membaca wailul likulli humazatil lumazah dekat pertama, kemudian inna atainakal kautsar dekat yang kedua. Gampang sekali itu mengucapkan itu, karena orang nggak bisa deteksi kan? Orang tidak bisa mendeteksi. Susah, walaupun bisa susah gitu. Dan orang malas nelpon, siapa yang dikenalnya di Mekah itu mau nelpon. Jadi ini cara menipu yang paling mudah. Orang susah mencari tahu. Dan kalau dia menyatakan itu benar, benar dari keyakinannya, berarti dia telah menyatakan tahu yang gaib. Dia duduk di sini, dia sholat di sini, tahu apa yang dikerjakan orang, yang dibaca orang di Mekah. Jangankan yang dibaca orang di Mekah, hanya dia yang dibaca orang di Masjid Al-Bayan di samping ini, berapa bacaannya tadi? Atau di sana di masjid dakwah, apa yang dibaca imam? Kalau dia enggak tahu, tahukah dia yang ada di Mekah? Yang dekat aja dia enggak tahu, apalagi yang di Mekah. Itu kemungkinan pertama, dia berbohong. Atau kemungkinan kedua, setiap sholat fardu ada jin dari Mekah melapor ke dia bacaan imam. Mungkin apa enggak mungkin? Mungkin, tapi kecil. jin untuk lapor-lapor itu aja kecil itu kemungkinannya, apalagi untuk melaporkan bacaan imam. Ya, jin bisa terbang loh Pak, jin bisa terbang, jin bisa ngangkat barang, walaupun barangnya itu barang wujud seperti manusia, seperti benda-benda ini bisa diangkat oleh jin. Oleh karena itu wajar-wajar aja kalau ada orang melihat barang-barang terbang yang mengangkatnya gak kelihatan, itu jin yang ngangkat. Apa buktinya di dalam Al-Quran? Di dalam Al-Quran, qala ifritum minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Berkata ifrit daripada jin kepada Nabi Sulaiman, aku akan angkat singgasana Balqis ke tempatmu ini. Singgasana Balqis di Yaman. Singgasana Nabi Sulaiman di Palestina. Yaman Palestina berapa jam pesawat, Bu? Pak. Kira-kira 2 jam setengah. Atau lebih. Pesawat. Pesawat yang kecepatannya 850 km per jam itu. Boeing. Itu 3 jam. 3 jam setengah. Itu dari Yaman ke Palestina. Yaman ke Saudi saja. Ke Jeddah ada 1 jam lebih. 1 jam seperempat. 1 jam setengah lebih. Nanti ke Palestina sekitar 3 jam atau 3 jam setengah. Kata jin ifrit, saya angkat singgasana itu. Singgasana. Apa ada singgasana raja sebesar meja saya ini? Enggak ada kan? Pasti besar kan? Besar. Sehingga Hudhud mengatakan walaha arsyun azim. Ratu Balqis memiliki singgasana yang besar sekali. Besar, azim. Bukan kabir yang dia pakai, azim. Azim besar. Besar sekali singgasana itu. Diangkat oleh ifrit. Saya mampu mengangkatnya dari Sana'a, dari Yaman kemari sebelum majelis ini bubar, sebelum rapat ini selesai. Jadi jin bisa terbang cepat, bisa balik cepat. Oleh karena itu Nabi mengatakan, kalau azan dikumandangkan, itu setan berlarian sambil terkentut-kentut. Begitu Nabi menyampaikan. Untuk sampai ke tempat yang tidak terdengar suara azan. Kalau kita lari, sekuat-kuat kita berlari, masih tetap aja terkenal kan? Tapi kalau jin yang terbang, hilang. Pergi dia ke arah-arah yang tidak ada suara azan di sana. Ini menunjukkan bahwa jin bisa terbang. Jadi kalau dia mengatakan bahwa saya tahu yang dibaca imam di Masjid Mekah, dua kemungkinan. Dia berbohong, atau memang ada jin yang setiap saat melaporkan apa yang dibaca imam sholat subuh, apa yang dibaca imam sholat maghrib, apa yang dibaca imam sholat isya. Dan itu kemungkinan kecil. Kalau itu namanya waro, itu bukan waro. Bukan itu yang waro. Waro itu adalah tidak mau mendekati yang haram. Itu waro dalam bahasa kita. Mungkin maksudnya adalah kasyf. Mampu menerawang. Muka syafah melihat benda-benda yang lain. Atau sesuatu yang lain yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Dan itu tidak boleh dalam agama kita. Wallahu'alam. Adapun yang kedua, kalau memang keadaannya anak itu selalu melihat yang gaib, maka keadaannya selalu melihat yang nampak, yang tidak nampak itu, benda-benda makhluk halus, jin-jin itu, maka keadaannya adalah yang tadi. Ada jin yang merasuki tubuh anak itu sehingga memakai matanya, sehingga ada dua mata di situ, mata anak itu dan mata jin. Solusinya adalah ruqyah, dibacakan Al-Qur'an, dipaksa anak jin-jin itu untuk keluar dari tubuh anak tersebut, dan kita tidak bisa memaksanya dengan cara menariknya karena barangnya nggak nampak. Ada juga orang meruqyah kemudian ditarik-tariknya jin dari atas ubun-ubun, itu bohong itu. Oh, jinnya jangan nampak, oh, gimana mau nariknya? Dibacakan saja sampai dia kewalahan, kadang-kadang dia mau berbicara, kita ajak dia diskusi melalui lisannya pasien, suruh dia keluar, dan dia keluar karena dia mau keluar, bukan karena kita pandai nariknya. Gitu. Namun seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya belum pernah bertemu dengan orang-orang seperti ini melainkan ketika kita ruqyah kenyataan bahwa di dalam badannya ada jin. Kalau memang ibu tersebut mau membawa anaknya, hubungi saya 0811-761-242. Hah? Gak pakai ketik-ketik, hubungi dulu untuk janji ketemuan, karena memang kadang-kadang mungkin ibu itu ada waktu, saya tidak ada waktu, saya ada waktu, ibu itu tidak punya waktu, dan semacamnya. Jadi teleponnya bukan untuk rek ramal spasi, ketik nama, ketik spasi, ketik ramal, bukan itu. Untuk janji ketemuan, supaya bisa koordinasi tentang waktu, itu saja. Wallahualam. Silakan Pak. Silakan. Misalnya saya seorang dokter, mungkin dengan pengetahuan saya, pasien ini kita deteksi dia akan meninggal 2 bulan lagi. Nah, kita menyampaikan itu apakah boleh atau termasuk ilmu gaib? Baik. Seorang dokter melihat pasiennya dan keluhan pasiennya dan pengalamannya selama ini. Kalau sudah keluhannya seperti ini paling lama bertahan hidup 2 bulan lagi. Apakah dokter yang mengatakan seperti dia berdosa? Tergantung. Apakah dia mengucapkannya itu bukan karena dia menebak yang gaib, tapi pengalaman dan dia gantungkan kepada Allah? Alangkah lebih baiknya kalau dokter dengan pengalaman seperti itu tetap mengatakan insya Allah. Kalau Allah berkehendak, pengalaman saya menunjukkan keadaan yang sudah seperti ini, yang sudah stadium 4 ini, stadium 4B bukan A lagi, malah lebih tinggi Pak, atau B? B ya? B. Stadium 4 yang B lagi, yang bukan A, ini jarang yang bisa bertahan lebih daripada 2 bulan. Tapi Allah Maha bisa atas segala sesuatu. Sampaikan kepada mereka seperti itu. Maka bermunajatlah. Tetapi inilah pengalaman hidup saya, pengalaman saya selama menjadi dokter. Maka diharapkan kepada ahli waris apa keluarga untuk bersiap-siap. Karena pengalaman adalah seperti ini. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat, Allah tabaraka wa ta'ala dalam menciptakan sesuatu itu pakai proses. Pakai apa? Pakai proses. Tidak berubah begitu saja. Tiba-tiba hitam, tiba-tiba putih, tiba-tiba tanpa mengalami proses. Mengalami proses. Setiap ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala mengalami proses. Makanya kenapa ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh Maryam untuk menggoyang pokok kurma agar jatuh kurma-kurma itu dimakan, itu Allah menyuruh Maryam untuk menjalankan sebab musabab. Bisa enggak Allah menjatuhkan kurma di depannya tanpa digoyang-goyang pokoknya? Bisa enggak? Bisa, tapi Allah tidak ingin. Allah ingin Maryam melakukan sebab. Walaupun sebab itu adalah kecil. Sekuat-kuat orang, kalau goyang pokok kurma dari bawah itu enggak bakalan jatuh, Pak. Apalagi wanita. Yang wanita sedang kesakitan dengan saatnya melahirkan. Allahu Akbar. Itu yang menggoyang. Berapalah kekuatan Maryam menggoyang pokok kurma dari bawah? Kurma itu baru bisa jatuh kalau kita sampai ke atas, dari atas kita goyang-goyang gitu. Baru jatuh runtuk-runtuk itu. Namun Allah tabaraka wa ta'ala mengajarkan kepada kita di dalam ayat ini bahwa seluruh takdir Allah tabaraka wa ta'ala melalui proses. Proses inilah yang dikaji oleh para dokter, para tim ahli. Dan kajian ini bukan kajian 10 tahun, tapi kajian sudah ratusan tahun. Bukan ribuan tahun mungkin, Pak ya. Kajian itu, proses itu sudah dipelajari. Seketika Allah menciptakan kita manusia, itu melalui proses. Sperma bertemu, kemudian begini, kemudian sampai 9 bulan kemudian lahir. Semua mengalami proses, dan proses itu yang dikaji oleh manusia. Oleh karena itu ketika manusia mengkaji proses dan lupa akan yang menciptakan proses, dia akan sombong. Dia akan sombong. Ketika Allah membuat sebuah pohon jadi pohon yang subur, kemudian mendatangkan buah, itu pakai proses. Mulai tanah, melalui humus, melalui yang lainnya. Tidak di tanah yang tidak ada humus, kering kerontang, tiba-tiba pohonnya luar biasa besarnya, buahnya luar biasa. Bukan seperti itu, melalui proses. Maka ahli pertanian mengkajinya. Apa penyebab-penyebab pohon itu bisa subur? Apa penyebab-penyebab buahnya bisa besar? Dikaji. Kemudian dibuat proses-proses itu. Dan Allah takdirkan jadi. Namun semua yang berbuat Allah tabaraka wa ta'ala dan bukan kita. Kita mengkaji prosesnya. Namun banyak orang ketika mengkaji proses, hanyut dalam proses, lupa kepada siapa yang menciptakan proses tersebut. maka pengalaman dokter boleh diucapkan. Boleh diucapkan. Dan jangan diucapkan kepada pasiennya. Kecuali kalau kita tahu pasien itu orang yang sangat sabar dan tidak takut berhadapan dengan kematian. Dan kalau kita ucapkan itu, dia semakin dekat dengan Allah. Semakin rajin beristighfar, semakin sabar. Kalau kita tahu pasiennya seperti itu, silakan ucapkan kepada pasiennya. Karena itu kebaikan untuk pasien. Tapi kalau tidak, itu akan membuat drop mentalnya, dan drop mental mempengaruhi kesehatan, Pak. Ya, drop mental akan mempengaruhi kesehatan, ucapkan kepada keluarganya. Pengalaman saya, penyakit yang seperti ini. Dan banyak juga tebakan itu salah. Ya, banyak juga tebakan itu salah. Saya memiliki seseorang yang saya kenal, tinggal di Sumatera Barat, di Solo. Katanya dia sudah mempunyai kanker di otak stadium 4. Dan dokter di sana menyatakan 2 bulan lagi. Begitu yang dia sampaikan ke kita. Kita bawa kemari, menurut dokter yang di sini, enggak. Ini bukan kanker otak. Memang ada kelainan, ada tapi masih bisa, Allah masih bisa diobati. Insyaallah. Lalu diberikan obat, sampai sekarang masih hidup. Dan kejadiannya 2 tahun yang lalu. Jadi pengalaman sebenarnya, pengalaman. Ya, pengalaman. Dan boleh jadi pengalaman anak yang tadi kena, yang bisa melihat itu, boleh jadi ketika saya rukyah dia enggak ada jin di tubuhnya, bisa jadi. Makanya saya mengatakan tadi pengalaman saya saja. Pengalaman. Setiap orang yang punya indera keenam, dikatakan orang punya indera di rukyah ada jin di tubuhnya. Itu pengalaman selama ini. Belum pernah ketemu yang tidak ada jin di tubuhnya, belum pernah ketemu. Ya, itu pengalaman. Wallahu ta'ala alam. Mungkin kita baca beberapa pertanyaan yang datang. Ini peraturan berikutnya. Kalau bertanya jangan borong. Ini berapa pertanyaannya? Borong. Banyak sekali. Satu-satu lah biar yang lain juga bisa bertanya. Sejauh mana tanggung jawab umat Islam dalam kurung ulama, Majelis Ulama Indonesia dalam kurung terhadap kesyirikan yang sudah dipublikasikan secara umum seperti di televisi dan media cetak? Umat Islam adalah mayoritas di negeri ini, tapi kenapa kita seperti tidak berdaya terhadap kekafiran yang dihembuskan oleh kaum minoritas? Saya selalu mengajak kaum muslimin untuk tidak lempar bola, tapi berbuat. Karena tidak ada untungnya dalam lempar bola. Ketika kita tahu umat Islam dihanyutkan oleh tayangan ini, itu apa sih Majelis Ulama itu? Apa sih gunanya Dewan Fatwa? Apa sih gunanya ustaz-ustaz ini kalau gak ada yang tahu, gak ada yang menyerangkan kepada umat? Untuk apa lempar bola? Gak ada artinya sama sekali. Dan kita belum tahu, kita juga tidak tahu apakah mereka berbuat atau tidak. Mudah-mudahan mereka berbuat. Cuman memang kekuatan mereka baru segitu, apa boleh buat? Mereka belum punya televisi. Dan mereka tidak punya pengaruh dalam mengatur acara televisi. Tidak diberikan izin mandat sampai ke situ. Dan yang mempunyai televisi banyak dari orang-orang yang non-Islam. Karena mereka tahu televisi adalah wadah yang luar biasa untuk mempengaruhi orang. Menyebarkan sesuatu yang tidak benar. Sehingga kaum Yahudi sangat haus untuk memegang puncak dan kendali informasi. Oleh karena itu, saya mengajak diri saya sendiri dan kita kaum muslimin, kalau terjadi kesalahan, jangan saring lempar bola. Melempar kesalahan kepada orang ini, melempar kesalahan kepada orang itu. Terimalah ini kenyataan hidup kita. Bagaimana kita menyelamatkan umat? Sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kadar kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa menjaga anak kita, jaga anak dan keluarga kita. Kita bisa berdakwah kepada tetangga, sampaikan kepada tetangga kita. Kita punya teman-teman, sampaikan di majelis teman-teman itu. Kita punya majelis taklim seperti ini, sampaikan di majelis taklim seperti yang kita lakukan. Kita punya radio, kita sampaikan di radio. Mudah-mudahan ada telinga yang mendengar, yang sampai ke hati. Yang membuang noda-noda kesyirikan di hatinya. Dengan kalimat yang kita ucapkan di sini, di tempat lain. Maka berbuatlah. Allah berfirman dalam Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum. Berbuatlah ketakwaan kepada Allah sebatas kemampuan kalian. Oleh karena itu, kalau kita tahu umat dalam keadaan begini, kita juga harus berbuat untuk menjaga umat. Seandainya masing-masing kita berbuat, di keluarga kita, sudah berapa keluarga yang kita selamatkan? Besok insya Allah. Ini berapa kepala ini sudah? Berapa kepala keluarga sudah ini? Sudah banyak, alhamdulillah. Kalau kemudian satu kepala keluarga bisa mendakwahi tiga kepala keluarga lagi, ini kali tiga. Alhamdulillah. Oleh karena itu, salah satu tugas yang hadir di pengajian, tugas mereka menyampaikan kepada yang tidak hadir. Itu tugas yang disuruh Nabi Muhammad SAW dari dulu. Fal yuballighu syahid minkumul ghaib. Yang hadir sekarang sampaikan kepada yang tidak hadir. Ini yang sekarang kurang kita kerjakan. Ketika kita hadir ya kita sendirilah. Kadang-kadang kepada istri yang tidak hadir pun malas kita cerita pengajian tadi. Ya kan? Atau sebaliknya. Istri rajin hadir pengajian. Untuk bercerita hasil pengajiannya tadi kepada suami pun malas dia. Itu tidak benar. Ketika kita dengar pengajian, pulang kita sampaikan ke istri, makin mantap ilmu pengajian yang kita dapat tadi. Makin mantap. Karena seluruh yang ada di permukaan bumi, kalau diinfakkan pasti berkurang kecuali ilmu. Seluruh yang ada di permukaan bumi ini, kalau kita infakkan, kita nafkahkan, dia pasti berkurang. Apapun, harta, pakaian, rumah, apa, kedudukan kita setengah untuk Anda, setengah untuk saya, pasti berkurang. Kecuali ilmu. Kecuali ilmu. Ilmu itu semakin rajin kita infakkan, semakin banyak kita dapat. Semakin rajin kita sampaikan, semakin hebat kita. Subhanallah. Lalu kenapa harus bakhil kepada ilmu? Kita dengar pengajian, kenapa tidak kita berbicara, kita kumpulkan anak kita di rumah. Nah, ibu tadi mendengar pengajian begini, begini, begini, begini, begini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari seorang sahabat bernama Muawiyah bin Hakam radhiyallahu ta'ala an, ia datang kepada Nabi Muhammad SAW mengadu bahwa saya memiliki seorang budak wanita, budak perempuan wanita yang kerjanya mengembala kambing. Lalu suatu hari kambing saya itu diterkam oleh serigala. Saya marah karena saya manusia seperti manusia lainnya. Lalu saya tempeleng dia. Saya sekarang menyesal wahai Rasul. Saya minta nasihatnya, solusinya. Apa yang harus saya lakukan? Kata Rasulullah, panggil wanita budakmu itu kepada saya. Lalu wanita budak itu datang kepada Rasul tercinta sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya kepada budak wanita itu, Aynallah, di mana Allah? Budak wanita itu menjawab, Fisama, di langit, di atas langit. Rasulullah bertanya lagi, Man ana, saya siapa? Budak wanita itu menjawab, Anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Berkata Rasulullah kepada Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu, A'tiqha fa innaha mu'minah. Tadi kamu minta saya memberikan solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik, merdekakan dia dari perbudakan. Dia adalah orang mukminah. Salah satu petikan ilmu pelajaran dalam hadis ini oleh kata para ulama, rajinnya para sahabat mendengar pengajian dari Nabi Muhammad menyampaikannya di rumah. Dari mana budak wanita itu tahu syariat? Dia sibuk mengembala. Dari mana dia mengerti ilmu syariat? Dari sahabat yang mendengarnya bersama Nabi lalu menyampaikannya di rumah. Ini salah satu petikan pelajaran daripada hadis yang mulia ini, yang sudah banyak kita lupa dalam mengerjakannya. Wallahu ta'ala alam. Oleh karena itu, mari kita berbuat sesuai dengan apa yang Allah beri kita kesanggupan. Dan Allah tidak akan membebankan kepada kita apa yang kita tidak sanggup. Kita belum bisa merubah SCTV, Allah tidak bebankan kita. Kita belum bisa merubah acara-acara itu, acara-acara kesyirikan itu, the master dan semacamnya, belum bisa kita rubah, kita belum punya kekuatan untuk itu. Ya belum, Allah belum wajibkan kita untuk itu karena kita belum sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebankan suatu jiwa kecuali apa yang dia sanggup. Kita sanggup insyaallah merubah anak-anak kita, kita bisa menasihati mereka, merubah mereka, melarang mereka, itu wajib kita lakukan. Dan begitu seterusnya. Oleh karena itu, mohon maaf kepada bapak atau ibu yang bertanya, saya termasuk yang tidak suka dengan lempar bola. Mari kita berbuat bersama-sama. Kalau kita serius sekarang berbuat, insya Allah rumbai akan berubah 10 tahun yang akan datang. Tapi kita semua serius berbuat. Insya Allah. Karena dari keluarga kita akan lahir keluarga yang lain. yang juga berakidah, bertauhid, lain lagi keluarga lain yang berakidah dan bertauhid, insya Allah perlahan tapi pasti akan terwujud sebuah masyarakat yang baik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, sedikit agak panjang. Bukan sedikit Pak, memang kepanjangan. Bukan sedikit agak panjang, memang kepanjangan. Kepanjangan untuk majelis ini, tapi kalau di majelis lain mungkin tidak. Saya peserta asuransi syariah Mubarakah, yaitu asuransi kesehatan yang bekerja sama dengan yayasan titik-titik. Waktu pertama ikut nasabah asuransi tersebut, saya setor uang 18 juta di awal. Saya memang berobat tiap bulan ke dokter spesialis jantung. Setiap saya ke dokter, saya lihat bilnya selalu melebihi dari uang saya yang dipotong hanya 350. Setiap saya ke dokter, saya lihat bilnya selalu melebihi dari uang saya yang dipotong. Hanya yang dipotong hanya 350 rupiah sekali kunjungan dokter. Karena kadang-kadang dokter menyuruh memeriksa pemeriksaan lain, misalnya darah, treadmill, dan lain-lain. Sewaktu saya tanya ke pengurus yayasan, dia bilang saya tidak perlu membayar kelebihan tersebut, tetap hanya dipotong sebanyak 320, walaupun misalnya operasi yang membutuhkan uang ratusan juta, ataupun kalau tidak berobat sama sekali, tetap dipotong sebanyak 350 per bulan kepada asuransi kesehatan tersebut. Dan ada orang bilang ke saya, asuransi kesehatan itu adalah judi dan riba. Saya tidak mengerti di mana letak judi dan ribanya, Pak. Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih banyak. Apa kaedah judi? Apa kaedah judi? Apa yang disebut dengan judi? Judi adalah kalau seandainya nasib baik untung, nasib buruk rugi. Berlaku enggak kaedah itu di dalam asuransi? Seandainya berlaku, walaupun dikatakan syariah, itu bukan syariah. Syariah secara label saja. Tapi kalau tidak berlaku, walaupun dikatakan asuransi, tetap halal. Misalnya, dipotong dari gaji Bapak 350 ribu per bulan. Ketika Bapak berobat, berobatnya 5 juta. Dihitung-hitung dari uang yang terkumpul setelah 2 tahun, lebih dari 5 juta. Ya sudah Pak, masih ada lebih uang Bapak sekian. Ketika kurang, dibayarkan dulu oleh pihak asuransi, kemudian sisanya uang kita baru 10 bulan setor 3.200.000, sementara operasinya 5 juta. Masih utang kita 1.800.000. Datang tagihan dari asuransi ke rumah, Pak, 1.800.000 sisa uangnya harus dibayar. Itu nabung namanya. Walaupun disebut sebagai asuransi, dan itu sah. Saya menginginkan ada asuransi yang seperti ini, asuransi syariah. Seperti ini, tabungan-tabungan, berapa jumlah tabungan tersebut, itulah yang dipakai oleh nasabahnya. Kalau kemudian harus ada lebih, dianggap sisanya hutang. Hutang dari nasabahnya. Ditalangi dulu karena uang asuransinya sudah banyak dari yang lain yang belum menggunakan. Tapi hitungannya tetap hitungan hutang. Dia harus lunasi. Walaupun pelunasan berikutnya adalah dengan gaji berikutnya. Tapi hitungannya hutang. Adapun kalau seandainya tidak seperti itu, tidak dalam bentuk seperti itu, baru daftar satu kali, kecelakaan dapat 20 juta. Hak kita. Katanya, itu enggak benar. Uang kita baru satu kali di situ. Itulah yang saya tahu dalam masalah ini, kenapa kemudian para ulama mengatakan dharaib itu atau takmin itu bagian daripada qimar. Dari poin itu. Karena di situ ada unsur judi. Nasib baik, setor sedikit dapat banyak. Nasib buruk, setor banyak, enggak dapat. Nasib buruk. Gitu. Jadi kalau dalam sebuah asuransi, kalau enggak kecelakaan-kecelakaan, itu rugi. Iya kan? Udah terbalik kaedahnya. Kaedahnya kalau kecelakaan harusnya rugi kan? Sekarang enggak. Kalau enggak kecelakaan, rugi. Kalau sering kecelakaan, untung. Sudah terbalik kan? Dunia dibalik oleh kaedah dunia dibalik oleh asuransi. Malah yang untung itu yang sering kecelakaan. Yang sering rumahnya terbakar. Yang sering rumahnya kebanjiran. Itu yang untung. Untung. Tapi kalau yang selamat-selamat, rugi. Nah itu, lihat tuh. bisa berubah kaedah kehidupan. Wallahu ta'ala alam. Apakah bisa dan mungkin terjadi jin menikah dengan manusia? Kalau bisa atau tidak, mohon diberikan pelajaran. Kalau bisa pun saya enggak mau, Pak. Bu, enggak ada manusia yang mau nikah sama jin. Untuk apa gunanya? Perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah bisa terjadi nikah antara jin dan manusia? Namun saya tidak punya ilmu yang mendalam dalam masalah ini. Saya tidak punya ilmu yang terlalu jelas dalam masalah ini. Yang saya tahu hanya terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bisa, ada yang mengatakan tidak. Ada yang mengatakan bisa, ada yang mengatakan tidak. Wallahu a'lam, kalau toh pun seluruh ulama terjadi perbedaan pendapat, ada yang mengatakan bisa atau mengatakan tidak, namun mereka sepakat tidak boleh. Namun mereka sepakat tidak boleh. Yang mengatakan tidak bisa mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan bisa mengatakan tidak boleh. Dari mana dalilnya? Dari Al-Quran. Karena Allah menciptakan untuk kalian pasangan dari jenis kalian. Wa min ayatihi. Apa? Ayat yang sering ada di dalam surat undangan walimah. Wa min ayatihi. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dari tanda-tanda kekuasaan Allah ketika Allah menciptakan dari jenis kalian pasangan. Jadi Allah menyuruh kita mencari pasangan dari jenis kita. Kalau jenis kita manusia, carilah pasangan dari jenis manusia. Kalau dia adalah jin, carilah pasangan dari jenis jin. Oleh karena itu, pernikahan lintas bangsa, bangsa manusia dengan bangsa jin, tidak halal dalam agama Islam. Soal bisa atau tidak, terjadi khilaf di kalangan para ahli ilmu, dan saya tidak bisa mengatakan mana yang lebih kuat di antara dua pendapat ini, bisa atau tidak. Yang menyatakan pernah nikah dengan jin, itu nikahnya hanya dalam mimpi. Ya, dalam mimpi. Jadi dia tidur, ada mimpi, pernikahan, hubungan suami istri, bangun, junub. Itu saja nikahnya. Apa sih enaknya nikah dalam mimpi? Wallahu a'lam. Jadi itu yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam. Silakan Bapak, tadi ada yang bertanya. Silakan. Iya. Katanya ibu ada apa? Uh-huh. Mendatangkan kebaikan, manfaat. Pertanyaannya kita ulang agar kedengaran oleh yang di belakang atau yang tidak mendengar. Pergi ke toko orang, seseorang, ada tergantung foto Angku Salih. Ditanya kepada pemilik toko itu, ini apa ini? Oh ini, kalau seandainya ada foto ini digantung, itu konsumen banyak datang, pelanggan banyak datang, laris. Pelaris, foto pelaris, foto keramat ini. Jawabannya gampang. Kok dipasangnya cuma satu, Bu? 100 aja pasang. 100 foto Abu Salih di mana-mana, Abu Salih semuanya. Jadi kalau satu dapat pelanggan 50, kalau 100, 5.000 pelanggan sekali datang. La ilaha illallah. Juga ada di restoran-restoran, Angku Salih. ma'asyarul muslimin. Kalau memang dia meyakini, dia meyakini angku salih ini yang mampu mendatangkan pelanggan, arwahnya mau mengajak, bisa mengajak orang untuk datang ke toko kita, ke restoran kita, dengan sebab foto dia dipotak, dipajang di restoran tersebut, maka ini syirik besar. Karena kita sudah samakan angku salih dengan Allah. Dari pintu mana kita menyamakannya? Yang bisa membuat hati orang cenderung kepada seseorang hanya Allah. Yang membuat seseorang lapang rezekinya hanya Allah. Tidak ada yang lain. Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pemberi rezeki. Allahu yabsutur rizqa liman yasha. Allah membentangkan rezeki kepada siapapun yang dia inginkan, bukan siapa yang diinginkan oleh angku salih. Ini akidah kita. Ini akidah yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Ini akidah yang diajarkan oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu minta sesuatu, minta kepada Allah. Foto ini dan yang sejenisnya, benda ini dan yang sejenisnya, kalau diyakini benda itu yang mendatangkan pelanggan, benda itu yang membuat orang tertarik, benda itu yang melapangkan rezeki, syirik besar. Kalau kemudian keyakinannya menurut orang pandai, kalau foto angku salih ini ditaruh di sini, Allah akan mendatangkan rezeki yang banyak. Allah mendatangkan rezeki. Ini syirik, tapi belum syirik besar. Syirik juga, tapi belum syirik besar. Karena dia masih meyakini Allah yang menurunkan rezeki. Allah yang menurunkan rezeki, bukan angku salih. Angku salih ini enggak apa-apa, itu hanya usaha aja, kata dia. Usaha. Sebagaimana kita mencari tempat yang strategis, membuat makanan, menu yang enak, begitu juga sama dengan gantung foto. Ini salah sebenarnya. Salah. Maka dia dengan itu melakukan kesyirikan, namun tidak besar. Sampai dia meyakini foto inilah yang memberi rezeki. Pertanyaannya adalah, tadi belum pertanyaan itu. Pertanyaannya adalah, apa hukumnya kita seorang muslim yang bertauhid belanja di kedai tersebut, di toko tersebut? Kalau yang kita makan halal, silahkan. Kalau yang kita beli benda halal, silahkan, walaupun di toko itu. Ada orang yang mengatakan itu namanya tolong menolong dalam kesyirikan. Jawaban saya, Anda salah meletakkan kaidah. Kenapa? Bukankah Nabi Muhammad SAW belanja dan para sahabatnya belanja ke orang Yahudi? Jawabannya, ya, berjual beli. Ke Roma, ke Persia, para sahabat berdagang bersama orang Yahudi, bersama orang Nasrani, bersama yang lainnya, jual beli. Asal benda yang dibeli halal, ya halal. Bukankah di akhir hayat Nabi Muhammad pinjam gandum dari Yahudi dengan menggadaikan baju besi, baju perang Nabi Muhammad digadaikan untuk gandum dimakan di rumah dan istri-istrinya. Allahu Akbar. Ketika Rasulullah wafat masih tergadai, hutang belum dibayar. Menunjukkan bahwa syariat Islam dalam soal jual beli, asal yang dibeli halal, walaupun dibeli dari orang yang bukan Islam, halal. Walaupun kalau dibeli yang haram, walaupun dibeli dari ustaz, ya haram. Ini halal, ini putau. Kenapa? Belinya dari ustaz. Jadi dilihat bendanya, Pak, Bu. Bukan dilihat dari siapa orang yang belanja. Oleh karena itu, belanja di toko orang Cina halal. Hasil yang dibeli barang halal. Kira-kira lebih syirik mana nih? Yang motong, menggantungkan foto angku salib, atau yang di tokonya itu ada merah gitu, ada yang berdiri gemuk, perutnya buncit. Hah? Mana yang lebih syirik sebenarnya? Lebih syirik ini kan? Kemudian ada kucing, kemarilah, kemarilah, datanglah, datanglah itu. Mana lebih syirik? Di sebagian toko orang Cina, tepekongnya itu di kedainya, bagian belakang itu nampak, ya kan? Nampak. Atau kalau tidak nampak di bawah, nampak dari atas. Kemudian tangkal-tangkalnya, pakai tangkal juga Pak Cina itu, Pak. Kalah tangkal umat kita karena dia pakai tangkal laris-laris terus. Ya? Jadi kalau soal tangkal-tangkal orang kafir lebih pandai daripada umat Islam. Soal jimat-jimat. Ya? Pakai tangkal. Tuh, jimat-jimat merah bertulis terus panjang ke bawah, tulisannya kita enggak bisa baca. Tangkal. Gitu. Jadi semua itu kalau yang kita beli benda halal, ya halal. Sungguh pun begitu. Kalau ada seorang muslim sengaja dia tinggalkan toko orang tersebut karena dia bukan Islam. Walaupun di dalamnya ber-AC, barang lebih murah dari yang lain, 500 rupiah. Tidak banyak-banyak juga mahal, murahnya cuma 500, 300. Mana ada perbandingan sampai 50 ribu gitu. Kemudian kita pergi kemana-mana gak dilihat-lihatin, cuma dipantau lewat CCTV. Kemudian barangnya gak dekat-dekat expired. Kita tinggalkan itu, pergi kita ke belanja ke toko orang muslim, karena dia muslim. Walaupun barangnya ketika dibeli harus dilap dulu karena berdebu. Harganya lebih mahal 2.000 dari toko lain, tapi kita pergi ke sana karena dia muslim. Betul-betul karena itu, iya kan, Allah akan berikan pahala kepada orang ini. Namun kita tidak bisa mengatakan haram kepada orang yang tetap pergi ke toko orang yang bukan muslim itu. Karena agama kita tidak menyatakannya sebagai haram. Penjual itu, kita beli barang bukan berarti barang itu sama dengan akidah orang yang menjualnya. Enggak. Barang ya barang, orang penjual ya orang penjual. Gitu. Wallahu ta'ala alam. Silakan, Bu. Kalau seandainya dalam waktu yang bersamaan terjadi dua kewajiban yang mesti kita patuhi. Satu, taat pada suami. Yang kedua, kewajiban diri. Misalnya dalam kita mau pergi majlis taklim yang khusus ibu-ibu, misalnya suami menyuruh sesuatu yang lain yang menurut kita bisa dikerjakan nanti gitu. Jadi kita, suami kita melarang kerjakan ini. Itu kita pergi juga ke majlis taklim karena kita merasa menuntut ilmu wajib, sedangkan patuh ke suami wajib. Jadi dalam hal ini mana yang harus kita dahulukan? Suami. Suami, Bu. Tetap suami. Tetap suami. Ya, tetap suami. Kalau memang ibu mau hadir juga, minta dulu ridonya. Minta dulu ridonya. Dia ridho baru pergi. Tidak ridho dia jangan pergi. Apalagi dia membutuhkan kita di sampingnya, mungkin untuk mengerjakan ini, mengerjakan itu, melakukan ini, memasak ini dan semacamnya. Itu yang lebih utama. Karena di hadis yang 4 tadi, Bu, tidak ada di situ pergi majelis taklim. Iya kan? Di hadis yang 4 tadi, tidak ada di situ apa? Pergi majelis taklim. Menunjukkan bahwa ketika bertebrakan antara majelis taklim dengan kepatuhan kepada suami, yang didahulukan adalah kepatuhan kepada suami. Itu yang didahulukan. Apalagi kemudian bisa kita gantikan di waktu lain juga pergi pengajian. Ya. Sampai sebegitunya. Hadis tadi cukuplah. Kalau boleh orang sujud kepada suami, sujud kepada suami. Berarti kalau di sini ada, di depan istrinya itu ada suami, ada Pak Ustadz, ada orang tuanya, ayahnya, ada ibunya, ada orang yang membesarkannya. Kalau boleh sujud, kepada siapa wanita disuruh sujud? Pada suami. Bukan kepada ustaz. Bukan kepada ayahnya. Bukan kepada ibunya. Bukan kepada orang yang membesarkannya. Tapi kepada suaminya. Sedemikian besarnya hak suami atas istri. Sehingga Rasulullah berkata kepada seorang wanita, perhatikan kedudukan suamimu di sisimu, karena dialah sorgamu atau nerakamu. Soal patuh dan taat kepada suami, disitulah jawaban sorga dan neraka seorang istri. Secara mayoritas. Pertanyaan terakhir insyaAllah. Ada satu di sini. Ini itu yang dua terakhir, ini yang satu terakhir. Baik, baik. Nah, dari tadi pertanyaannya adalah belanja. Sekarang pertanyaannya adalah berobat. Setelah kita tanyakan kepada para ahli ilmu, kalau obatnya halal, sama dengan kalau belanjanya ke barang yang halal ke orang yang non-muslim. Tetapi kalau kita tinggalkan itu, karena kita ingin yang Islamnya, insya Allah berpahala besar. Tapi kita tidak mencela. Tidak mencela kalau memang pengobatannya adalah halal. Baik, kalau di dalam rumah sakit itu sudah ada sesuatu yang haram yang disuruh kerjakan ke pasien, kita sudah menolak. Cuman tadi permasalahannya adalah kalau memang yang dilakukan yang halal-halal saja. Kan itu yang kita katakan tadi. Kalau kemudian terbukti bahwa sebuah rumah sakit yang bukan rumah sakit Islam menyuruh pasiennya untuk melakukan yang tidak baik, yang haram seperti yang dikatakan Bapak tadi, kita sudah tahu, cabut sudah. Ini hukum ilmiah. Hukum ilmiah. Hukum ilmiah kalau memang tidak ada yang haram yang disuruh kita, hanya obat seperti obat biasa datang, kemudian cek kesehatan, cek apa namanya? Darah, tensi darah dan sebagainya. Pergi. Kan berbeda dengan kasus yang terjadi oleh Bapak paman saudara kita. Gitu. Kalau memang obatnya hanya obat yang seperti itu, sama dengan yang lainnya, pelayanan yang sama, namun kita tetap menganjurkan lebih baik kepada sesama Islam. Dan juga kita menganjurkan yang sesama Islam, bo ya, meningkatkan pelayanan, meningkatkan keramah tamahan. Jangan terlalu yang dipikirkan itu duit terus. Selamatkan jiwa orang dulu baru bertanya duit. Tentu kita harus menasihati juga, karena juga tidak sedikit keluhan. Kenapa kemudian umat Islam akhirnya lebih percaya kepada yang bukan rumah sakit Islam? Karena itu tadi, pelayanannya tidak benar. Atau banyak yang mesti dibenahi. Namun permasalahan ilmiah harus dinilai secara ilmiah. Kalau sekedar berobatnya hanya seperti itu, cek darah dan semacamnya yang merupakan hal yang, dan apalagi kita temukan bahwa di masjid, di rumah sakit itulah alat yang tercanggih yang ada di negeri kita, maka Islam tidak pernah melarang. Kecuali kalau kemudian kita diperintahkan untuk melakukan yang haram, kita tinggalkan. Wallahu alam. Pertanyaan terakhir, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Satu, wah ternyata kertas yang kecil ini 3 pertanyaan, Pak. Tapi kita sudah janji jawab, ya harus kita jawab. Suami saya memberikan uangnya pada saya untuk kebutuhan sehari-hari, tapi tidak ada ijab kabulnya. Berikan harta gak pakai ijab kabul, Bu. Kalau uang itu untuk saya, tidak ada ijab kabulnya kalau uang itu untuk saya, apakah uang itu termasuk dalam harta saya, apa masih harta suami? Tolong Ustaz jelaskan tentang posisi uang dalam kehidupan suami istri. Waduh, ini bisa setengah jam lagi nih satu pertanyaan ini jawabannya. Intinya begini. Intinya di dalam agama Islam, kita bacakan ayatnya biar yakin semua. Ini bukan dari saya, dari Allah Tabaraka wa Ta'ala datangnya hukum ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Surat An-Nisa. Ayat 12. Yang bunyinya walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu' mimma tarakna min ba'di wasiyyati yusina biha aw dain walahunna ar-rubu' mimma taraktum illam yakun lahunna walad fa in kana lakum walad illam yakun lakum walad fa in kana lakum walad falahunna ath-thumnu mimma taraktum min ba'di wasiyyati yusina biha aw dain. Untuk kalian setengah apa yang ditinggalkan oleh istri kalian. Untuk kalian setengah harta warisan istri kalian. Seandainya istri kalian tidak punya anak. Apabila istri kalian punya anak, kalian hanya dapat jatah seperempat dari apa yang mereka tinggalkan. Setelah wasiat dikeluarkan dulu, seandainya mereka mempunyai wasiat atau hutang. Jadi kalau istri meninggal, ada hutang, bayarkan hutang. Ada wasiat, bayarkan wasiat. Sisanya, lihat, istri punya anak enggak? Enggak. Suami punya jatah setengah. Oh, punya anak. Suami punya jatah seperempat. Dan untuk mereka, untuk si istri, adalah seperempat dari apa yang kalian tinggalkan dari harta waris. Seandainya kalian tidak punya anak. Namun apabila kalian punya anak, mereka mendapatkan seperdelapan dari apa yang kalian tinggalkan. Setelah wasiat yang kalian wasiatkan atau hutang. Ketika suami meninggal dunia, bayarkan hutangnya, bayarkan wasiatnya, yang sisanya punya anak, istri dapat seperdelapan dari warisan suami. Tidak punya anak, istri dapat seperempat. Ini aturan Allah. Aturan ini menunjukkan, selama perjalanan rumah tangga, suami punya harta, istri punya harta. Harta suami punya suami, harta istri punya istri. Ini peraturan Al-Quran dan bukan peraturan saya. Banyak wajah yang terpukau. Merasa heran. Ini bukan peraturan saya, makanya saya bacakan ayat. Saya takut dikatakan ustaz ngajarkan yang aneh-aneh di masjid. Ini aturan Al-Quran. Berarti harta suami ketika wafat, harta suami itulah yang dibagi. Harta istri ketika wafat, harta istri itulah yang dibagi. Sebagian harta suami, istri dapat. Tergantung dia punya anak atau tidak. Harta istri dapat oleh suami. Tergantung dia punya anak atau tidak. Kalau dia istri punya anak, seperempat jatahnya untuk suami. Tidak punya anak, setengah. Ini menunjukkan ketika hidup di permukaan bumi, harta suami adalah harta suami, harta istri adalah harta istri. Kalau kemudian suami menitipkan uangnya, uang gajinya, tolong kelola kehidupan rumah tangga, belanjakan dari uang ini, tidak ada ijab kabul. Mungkin ijab kabul yang dimaksud, kalau berlebih silahkan ambil, tidak ada itunya, maka itu uang suami. Istri hanya hak kelola dengan baik, sisanya untuk istri. Udah habis Pak, masih ada dua lagi pertanyaan di sini. Nanti kita lanjutkan. Untuk sementara itu dulu. Untuk sementara itu dulu. Sesuai dengan pertanyaan. Kalau mau kita lanjutkan setengah jam gak selesai. Poin yang satu ini kalau kita melanjutkan setengah jam gak selesai. Apalagi kalau dengan pertanyaan tambah satu jam lagi. Bagaimana hukum salat berjamaah bagi laki-laki? Bagaimana kalau dekat kantornya tidak ada masjid? Dua pendapat ulama tentang salat berjamaah bagi laki-laki. Sebagian mengatakan wajib. Kalau tidak melakukan sholat berjamaah dia berdosa. Kemudian yang lain mengatakan sunat mu'akkad. Yang sunatnya itu mendekati hukum wajib. Kedua-dua hukum tadi menyuruh kita sholat berjamaah ke masjid. Kedua-duanya. Yang aneh itu kan cuma sunat. Saya gak pergilah. Gitu. Jadi kedua-dua perintah ini, kedua-dua pendapat para ulama ini menyuruh kita untuk rajin ke masjid. Namun perlu jawaban ilmiah. Di antara dua pendapat para ulama ini, mana yang lebih benar? Apakah yang mengatakan wajib bagi laki-laki berjamaah ke masjid atau mengatakan yang mengatakan sunat? Maka yang benar dan didukung oleh dalil-dalil yang lebih jelas, lebih kuat, pendalilannya lebih sempurna, adalah yang mengatakan hukum sholat berjamaah bagi laki-laki ke masjid adalah wajib bagi yang mampu. Dengan satu syarat, dia mendengar azan. Kalau dia mampu dan mendengar azan, dia harus sholat ke masjid. Kecuali dia punya uzur. Bagaimana kalau kantor kita, satu dalil saja, satu dalil. Ada banyak dalil, tapi satu saja kita bawakan. Mengapa kita merojihkan yang mengatakan wajib? Seorang sahabat buta datang kepada Nabi Muhammad SAW mengatakan, wahai Rasul, saya buta, saya tidak punya orang yang akan menuntun saya ke masjid. Izinkan saya untuk sholat di rumah. Kata Rasulullah, ya. Setelah sahabat ini pergi keluar, Rasulullah suruh panggil lagi. Panggil. Ketika sahabat yang buta ini datang lagi, Rasulullah bertanya, apakah kamu mendengar azan? Ya, kamu wajib menjawab pertanyaan, jawaban azan itu. Kamu harus datang. Tidak jadi yang tadi batal. Di sini ada dua hadis, dua keterangan bahwa menandakan bahwa sholat berjamaah wajib. Pertama, sahabat ini minta izin untuk sholat di rumah. Minta izin kepada Rasulullah. Ini menandakan pemahaman yang ada di tengah para sahabat harus ke masjid. Tidak boleh tidak. Hanya Rasul yang boleh mengizinkan orang untuk tidak ke masjid. Oleh karena itu sahabat sudahlah buta, tidak punya penuntun, minta izin itu. Seandainya di zaman itu hukumnya hanya sunnah, enggak perlu minta izin kepada Nabi kan? Sebagaimana bolehnya meninggalkan ibadah sunnah walau tanpa izin siapapun, karena Allah sudah mengizinkan yang sunnah boleh tidak dikerjakan. Dia radhiyallahu anhu minta izin kepada Nabi Muhammad, ini menunjukkan bahwa pemahaman yang ada di para sahabat adalah harus ke masjid. Tidak boleh tidak. Kecuali ada uzur. Kemudian yang kedua, Nabi ketika mengatakan apakah kamu mendengar azan? Ya, jawab. Kamu harus jawab azan itu. Ajakan ajib, jawab. Maksudnya apa? Hayya ala sholat, mari melaksanakan sholat. Jawab, harus datang ke masjid. Ini dua. Masih ada dalil lain, namun kita cukupkan itu karena keterbatasan waktu. Bagaimana kedudukan saham di bank-bank syariah? Allah, soal saham saya enggak ngerti, Pak. Maaf. Saya saham enggak ngerti. Soal saham saya tidak mengerti banyak karena memang enggak ada yang mau disahamkan. Jadi enggak tahu masalah saham, tidak terlalu banyak. Wallahu a'lam. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah tabaraka wa taala rabbul izzati wal jalalah memudahkan kita untuk mengerti ilmu syariat, memahaminya dengan baik, mengamalkannya dengan benar. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang benar dari apa yang saya ucapkan, murni Al-Quran dan hadis yang saya ketahui, tidak lebih tidak kurang. Dan kalau seandainya ada yang khilaf, ada yang salah, mohon saya dinasihati, karena saya juga manusia biasa yang tidak lekang dari khilaf dan salah. Dan kepada Allah saya bertaubat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.